Wonten tiyang teng donya niku fase. Fase pol gak tau apik. Cuma adik ini sering wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Ketika dia mati masuk neraka, ijek wiridan ya Hanan, ya Manan. Malaikat kabeh ora krungu saking jerone nerakane dhekne. Terus Allah dawuh ya Jibril, suara ini saya ndak asing, kayaknya dari hamba saya yang sing fasik. Sing zaman ing donya apike mok tau muni ya Hanan. Jibril goleki. Jibril goleki ora roh saking bleseke wong kuwi. Walhasil akhirnya didudono pangeran, fi makani kadawa kadawa, pokoke fi kok rijahan tambah pokoke pesek suwar. Jibril kon ngetes takoki, opo dhekne ning neraka kok wiridan ya Hanan ya Manan. Ditakoki Jibril, gak sing welas liyane Allah iku ono. Ning dinggon jenenge Allah dat sing welas, sing iso welas mung Allah tok. Malaikate kan janggal lho kowe wis dilebokno neraka kok jek darane Allah ya Hanan ya Manan. Yo Mas yo ngaku saiki ngene iki ku yo peparingane Allah. Kok sing iso welas mung Allah. Akhire Jibril kon niku Gusti Allah sanes jare. Mas yo ning neraka welas sing welas namung jenenge sapa mung. Kon wiridan suwarga.